Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majlis ilmu dalam rangka tafaqquh fid din, berusaha mempelajari agama Allah Azza wa Jalla yang mulia ini. Semoga kita semuanya termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah azza wa jalla akan memahamkan dia dengan agama. Jadi, inilah kunci kebaikan, yaitu memahami agama. Dan pemahaman agama itu hanyalah didapat dengan cara menuntut ilmu. Dengan cara menuntut ilmu, kemudian bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dianugerahkan pemahaman yang baik dan benar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu hanyalah didapat dengan menuntut ilmu, dan pemahaman itu hanyalah didapat dengan belajar. Jadi, usaha kita untuk belajar, mempelajari ilmu agama adalah usaha untuk meraih kebaikan. Kita tidak akan mendapatkan kebaikan apapun tanpa mempelajari ilmu agama. Karena Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Azza wa Jalla akan pahamkan dia dengan agama. Dan ilmu agama itu ada cabang-cabangnya. Yang paling tingginya, yang paling utamanya dari seluruh cabang ilmu agama adalah ilmu tauhid. Bahkan dia adalah pokok daripada ilmu agama, yaitu ilmu tauhid, ilmu untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, keagungannya dan kebesarannya, serta hak-haknya atas kita. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab tauhid, masih dalam pembahasan dalil yang kelima dari bab yang pertama, yaitu tentang 10 wasiat Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas 5 wasiat Allah. Wasiat yang pertama adalah perintah mentauhidkan Allah dan larangan berbuat kesyirikan. Wasiat yang kedua, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wasiat yang ketiga, larangan membunuh anak-anak sendiri karena takut miskin, seperti kebiasaan orang-orang musyrik jahiliyah. Wasiat yang keempat, larangan mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yaitu semua perbuatan dosa, terutama perbuatan zina. Dilarang mendekati, apalagi melakukannya. Jadi mengandung dua larangan sekaligus. Wasiat yang keempat mengandung dua larangan sekaligus, larangan berbuat yang keji dan larangan mendekatinya. Kemudian wasiat yang kelima, larangan membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Larangan membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Iya. Ini alhamdulillah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini kebetulan ada hadiah nih. Ya. Siapa yang bisa jawab, siapa yang ingat 4 jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh? Angkat tangan yang mau menjawab. Ini buku bagus nih. Silakan, akhi. Jiwa seorang mukmin, jiwa kafir jenis, jiwa kafir muazzab, sama jiwa kafir mustahil. Yang ketiga apa tadi? Jiwa kafir muazzab. Mu'ahad. Jiwa kafir mu'ahad. Baik, masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Jadi ada empat jiwa yang haram dibunuh. Pertama, jiwa seorang muslim. Yang kedua, jiwa kafir dhimmi. Yang ketiga, jiwa kafir mu'ahad. Yang keempat, jiwa kafir musta'min. Jadi dari empat jiwa ini, yang pertama jiwa seorang muslim, tiga yang berikutnya adalah semuanya orang kafir. Iya. Maka tidak semua orang kafir yang boleh untuk dibunuh. Membunuh orang kafir yang haram dibunuh, maka termasuk dosa yang sangat besar. Iya. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya, wasiat yang keenam. Wasiat yang keenam, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashuddah." Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai ia berusia dewasa. Maksudnya kalau sudah sampai berusia dewasa, maka serahkan hartanya kepadanya. Inilah jemaah sekalian wasiat yang keenam. Peringatan bagi kita dari Allah Azza wa Jalla, apabila kita diamanahi harta anak yatim, maka berhati-hatilah. Jangan sampai kita memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahayanya. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wasayaslawna sa'ira. Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, pada hakikatnya yang mereka masukkan dalam perut mereka hanyalah api, yaitu api neraka. Dan mereka kelak akan memasuki api neraka yang menyala-nyala. Jadi dosanya sangat besar. Seandainya kita mengambil tanpa izin, harta orang kaya kafir, lagi pelit, maka itu zalim. Maka itu adalah zalim. Jadi enggak benar ya jadi Robin Hood, ya, mencuri dari orang-orang kaya. Jadi seandainya orang kaya kafir sekalipun dan pelit, lalu kita mengambil hartanya dengan cara yang zalim, tanpa kerelaan hatinya, dan itu bukan hak kita, maka ini adalah kezaliman. Apalagi kalau dia seorang muslim, walaupun dia kaya raya, tidak boleh kita mencuri hartanya. Walaupun mungkin kita berpikir kita ambil 1 miliar pun dia gak akan jatuh miskin, mungkin dia juga gak kerasa karena saking banyaknya hartanya, tetap zalim. Tetap itu adalah kezaliman. Apalagi kalau dia orang fakir, maka dosanya lebih besar. Dosanya menjadi lebih besar. Kenapa? Dia lebih susah. Dan terlebih lagi kalau dia anak yatim. Jadi bukan anak yatim saja, orang kaya raya sekalipun, kafir sekalipun, pelit sekalipun, itu sudah kezaliman kalau kita memakan hartanya dengan cara yang batil. Apalagi anak yatim. Anak yatim yang seharusnya disantuni, malah dirampok. Dan sebaliknya jemaah sekalian, pahala menyantuni anak yatim sungguh sangat besar. Sebagaimana kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di surga. Artinya sangat dekat sekali dengan Nabi SAW di surga. Dan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW adalah seorang anak yatim. Bisa jadi jemaah sekalian, anak yatim yang kita santuni hari ini di masa depan bermanfaat bagi umat. Dan banyak para ulama itu anak yatim. Imam Syafi'i rahimahullah anak yatim. Banyak imam-imam besar ahlu sunnah wal jamaah anak yatim. Bisa jadi anak-anak kecil, anak-anak yatim yang kita santuni hari ini, kita bantu mereka menuntut ilmu, di masa depan kita tinggal menikmati. Kita enggak ngapa-ngapain, tapi pahala mengalir kepada kita. Karena dulu dia belajar, dia menuntut ilmu, kita yang biayai. Setiap dia amalkan ilmunya, setiap dia sebarkan ilmunya, kita dapat bagian pahalanya. Jadi luar biasa membantu para penuntut ilmu hari ini. Dan jemaah sekalian, santri-santri hari ini, para penuntut ilmu hari ini, mereka itulah pahlawan yang sesungguhnya. Bukan para pelari dikasih hadiah ratusan juta, ratusan miliar, atau pemain sepak bola. Bukan itu, bukan mereka pahlawan. Kalaupun mereka itu bermanfaat bagi bangsa, enggak seberapa. Apa manfaatnya untuk kita? Enggak seberapa. Enggak seberapa dibandingkan para penuntut ilmu agama. Dibandingkan para guru-guru agama. Enggak ada apa-apanya. Jasa-jasa mereka kepada bangsa. Kenapa orang-orang berlomba ngasih dia uang? Karena mereka mungkin pengin masuk TV. Ya, pengin terkenal, numpang terkenal. Ini karena kebodohan. Karena kebodohan. Karena keterpurukan satu bangsa, tidak ada yang berprestasi. Sehingga ketika ada orang berprestasi sedikit, walaupun manfaatnya enggak jelas bagi bangsa, berlomba-lomba mereka menyumbang. Yang jelas-jelas bermanfaat sedikit yang memperhatikan mereka. Maka ketahuilah jemaah sekalian, para penuntut ilmu agama, para santri di pondok-pondok pesantren, mereka itulah pahlawan yang sesungguhnya. Mereka itulah masa depan Islam. Mereka yang akan menyelamatkan bangsa di masa depan dari kehancuran. Mereka yang paling pantas dibantu. Dan membantu mereka, pahalanya sangat besar. Karena akan terus mengalir kepada kita. Nabi SAW bersabda, "Man jahaza ghazian fi sabilillahi faqad ghaza." Siapa yang membantu orang yang berjuang di jalan Allah, maka dia telah ikut berjuang. Jadi, walaupun mungkin kita sudah sulit mau jadi santri, sudah sulit menjadi guru agama, menjadi da'i yang berdakwah, maka kita masih punya peluang untuk membantu mereka. Iya. Terlebih lagi kalau dia anak yatim. Maka tentu pahala membantunya lebih besar lagi. Dan banyak, alhamdulillah, pondok-pondok pesantren yang konsentrasi untuk mendidik anak-anak yatim. Ini patut mendapatkan perhatian kita. Iya. Akan tetapi jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita peringatan keras kepada para pengasuh anak yatim yang dititipkan untuk mereka harta kaum muslimin untuk anak yatim tersebut. Atau anak yatim itu punya warisan dari orang tuanya. Dan kita sebagai pamannya misalkan atau kakeknya yang memelihara dia karena orang tuanya sudah wafat dan dia punya harta warisan dari orang tuanya. Harta warisan itu jangan dikasih ke dia semuanya. Karena dia masih kecil, enggak boleh, harus ditahan. Nanti uang 1 miliar dibelikan permen semuanya. Karena dia enggak paham, karena dia masih kecil. Ya. Dan hati-hatilah, jangan sampai kita memakan harta tersebut dengan cara yang zalim, dengan cara yang batil. Namun di sini kata Allah, illa billati hiya ahsan. Jangan kalian mendekati harta anak yatim. Maksudnya, jangan pergunakan untuk apapun kecuali untuk kepentingannya. Jadi jangan dipergunakan untuk apapun. Jangan dipakai untuk bangun rumah kita, jangan dipakai untuk beli mobil kita, jangan dipakai untuk kita makan, untuk apapun kecuali untuk kepentingan dia sendiri. Tapi kata Allah di sini, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Para ulama menjelaskan makna cara yang terbaik adalah mengembangkan harta tersebut. Kalau kita pintar, kita terampil dalam berbisnis, kita sanggup mengembangkan harta tersebut, jangan dibiarkan harta itu. Harus dikembangkan. Karena harta itu, kalau gak dikembangkan, ya akan berkurang. berkurang karena memenuhi kebutuhan dia, bahkan bisa jadi habis karena zakat. Berkurang karena zakat. Karena zakat itu setiap tahun, walaupun dia anak yatim, walaupun dia belum balik, dia terkena kewajiban zakat harta. Karena zakat harta itu bukan melihat kepada orangnya, tetapi kepada hartanya. Kalau dia punya harta, walaupun dia anak yatim, dia kena kewajiban zakat harta. Makanya sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan, jangan kalian biarkan harta anak yatim itu dimakan oleh zakat. Jadi harus dikembangkan, karena setiap tahun harus dikeluarkan zakatnya. Iya. Jadi bisa-bisa habis karena zakat sebab tidak dikembangkan. Dan yang dimaksud cara yang terbaik di sini, terbaik dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi syariat. Dari sisi syariat, yaitu tidak boleh melanggar syariat. Tidak boleh dalam investasi yang tidak jelas, yang mengandung riba, dan lain-lain. Tapi dalam investasi yang sesuai syariat, atau bisnis-bisnis yang tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian yang kedua, yang terbaik di sini, dilihat dari sisi keuntungannya. Mana yang lebih menguntungkan, di situ kita gunakan harta anak yatim tersebut. Ya, kalau di antara jemaah sekalian yang mungkin sangat menguntungkan, untuk anak yatim, harta itu dibelikan tanah. Bagus. Biasanya, ini bukan sebuah saran, hanya sebagai kabar saja. Biasanya kalau diberikan tanah, dia tidak berkurang nilainya, malah bertambah. Iya. Daripada mau coba-coba kita berbisnis, kita belum paham berbisnis, jadinya rugi, habis harta orang. Iya. Jadi, itu makna yang terbaik. Yang terbaik, yang kedua, dilihat dari sisi keuntungannya. Mana yang paling menguntungkan, yang makin jauh dari kerugian, itu yang kita pilih. Iya, itu yang kita pilih. Kalau seandainya menguntungkan, tapi dari segi syariat tidak baik, maka tidak boleh kita gunakan harta anak yatim tersebut. Iya. Kemudian hasilnya untuk anak yatim itu sendiri. Untuk anak yatim itu sendiri. Dan boleh kita ambil dengan cara bagi hasil. Dengan cara bagi hasil sesuai pembagian yang wajar. Dia sebagai pemodal berapa bagiannya, kita sebagai pengelola berapa bagiannya. Iya. Dan jemaah sekalian, ada pengecualian. Orang yang memelihara anak yatim, ada satu kondisi dia boleh makan harta anak tersebut, yaitu ketika dia sangat miskin. Ketika dia sangat miskin, maka Allah memberikan keringanan untuk dia makan harta anak tersebut, tapi dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya jangan melampaui batas. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-6. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Barang siapa yang memiliki kecukupan, hendaklah dia menjaga kesucian diri. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kita kalau ambil harta orang, atau minta-minta harta orang, berarti kita enggak menjaga kesucian diri. Ingat itu jemaah sekalian. Minta-minta, mengharap harta orang, berarti kita tidak menjaga kesucian diri kita. Kemuliaan diri kita, kehormatan diri kita. Kita menghinakan diri di hadapan orang, kalau kita minta-minta kepada orang. Itulah sebabnya sangat tercela kita berharap kepada makhluk, apalagi sampai minta-minta kepada makhluk. Karena itu sama saja menghinakan diri di hadapannya. Yang pantas kita menghinakan diri di hadapannya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW berpesan kepada kita, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Kalau kamu mau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah. Maka dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat ke-6, Allah mengatakan, وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. Barang siapa yang memiliki kecukupan, hendaklah dia menjaga kesucian dirinya. Jangan minta-minta kepada siapapun, apalagi kepada anak yatim. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Dan barang siapa yang fakir, silahkan dia makan, tapi dengan cara yang ma'ruf. Cara yang wajar. Iya. Para ulama berbeda-beda penafsiran dengan cara yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf di sini apa? Sebagian mengatakan, dia hanya boleh memakan sesuai kebutuhannya saja. Dan maksimalnya adalah sesuai dengan jasanya memelihara anak yatim tersebut. Iya. Sebagian lagi berpendapat, hendaklah dia niatkan itu hanya pinjaman. Nanti kalau dia sudah punya kelapangan, dia ganti. Dan itu yang lebih selamat, jemaah sekalian. Itu yang lebih selamat. Jadi kalau seandainya kita betul-betul fakir, ada harta orang, harta anak yatim pada kita, lalu terpaksa kita menggunakannya, karena kalau kita nggak gunakan, mungkin kita nggak bisa ngurus dia juga dengan baik. Kalau kondisinya seperti itu, maka kita boleh memakannya, tapi kata Allah dengan cara yang ma'ruf. Artinya sekedarnya saja, jangan melampaui batas. Apalagi sampai melewati upah kita, sampai melewati kadar seperti upah kita dalam memeliharanya. Ya. Jadi kalau anak yatim itu disia-siakan, dia enggak pantas makan harta anak tersebut. Ya. Namun yang lebih afdal, yang lebih selamat adalah dia niatkan itu sebagai hutang. Suatu saat kalau dia punya kelapangan, hendaklah dia ganti harta tersebut. Ya. Inilah jemaah sekalian, wasiat yang ke-6. Berikutnya wasiat yang ke-7. Afwan sebelumnya, hatta yabluga asyuddah. Kata Allah, serahkan hartanya tersebut apabila dia telah mencapai usia dewasa. Usia dewasa di sini maknanya, dia sudah sanggup mengelola hartanya dengan baik. Dan dia sudah balig. Dia sudah balig dan sudah sanggup mengelola hartanya sendiri, maka kita serahkan seluruh hartanya kepadanya. Kemudian wasiat yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qisti. Dan hendaklah kalian memenuhi takaran dan timbangan dengan keadilan. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Inilah jemaah sekalian wasiat yang ketujuh, yaitu perintah berbuat adil di dalam menakar dan menimbang. Apakah dalam membeli atau menjual, memberi atau mengambil, maka hendaklah kita berbuat adil. Takaran dan timbangan disempurnakan. Jangan kita berbuat curang. Subhanallah, ini diwasiatkan secara khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu adalah kedzaliman yang besar. Dan termasuk sebab kehancuran satu negeri. Apabila mereka curang di dalam takaran dan timbangan. Dan Allah telah memberikan peringatan khusus dalam sebuah surat khusus kepada al-mutaffifin, orang-orang yang berbuat curang. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idzakaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Sifat mereka apabila mereka meminta ditimbang kepada orang, mereka minta disempurnakan. Kalau mereka membeli, mereka tidak ingin dicurangi. Giliran mereka menjual atau menakar dan menimbang untuk orang lain, maka mereka berbuat curang. Allah Azza wa Jalla telah mengancam mereka dalam satu surat khusus, Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang. Ini bagus. Ayat ini ditulis besar-besar, ditempelkan di setiap toko-toko, pasar-pasar. Ya. Biar mereka baca, biar mereka paham. Subhanallah. Kadang di satu daerah mereka demonstrasi, orang-orang di pasar. Kenapa? Ada mau berdiri pasar modern. Giliran orang pergi belanja ke mereka, mereka curangi. Giliran ada pasar modern, mereka demo. Ya. Dan gak usah khawatir, rezeki sudah Allah tulis. Rezeki sudah Allah catat. Mau berdiri pasar apapun, gak usah demo-demo. Iya. Sudah Allah bagikan rezeki itu, enggak akan berubah. Sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Iya. Kemudian di sini jemaah sekalian, Allah mengatakan, kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Apa maknanya? Artinya kalau kita sudah berusaha untuk adil, lalu ada kurang-kurang sedikit yang kita enggak sanggup memastikannya, maka Allah mengampuni. Karena Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Misalnya kita menakar beras 1 liter. Mungkin ada kurang 1 butir, 2 butir. Kita enggak sanggup memastikan itu. Maka itulah yang dimaksud, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Iya. Inilah wasiat yang ketujuh. Dan jemaah sekalian, Nabi SAW juga memberi peringatan khusus. Suatu hari beliau lewat di satu pasar. Subhanallah. Ini petunjuk Nabi SAW. Ini yang dilakukan pemerintah. Beliau lewat di pasar, dan beliau masukkan tangannya di dalam makanan untuk mengecek kualitas makanan itu. Ternyata di luar saja yang kering, di dalamnya basah. Orang itu beralasan, ya Rasulullah, hujan, makanya makanannya jadi basah. Masalahnya dia sembunyikan basahnya itu, karena basahnya itu menunjukkan kualitas kurang bagus. Yang keringnya dia taruh di luar. Maka Nabi SAW ingin memastikan, beliau masukkan tangannya, ternyata basah. Ketika orang itu beralasan, Nabi SAW tidak menerima alasannya. Beliau bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang mencurangi kami, siapa yang mencurangi kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kami. Ya. Ini perbuatan yang sangat tercela. Sampai sekeras itu Nabi SAW mengingatkan, barang siapa yang mencurangi kaum muslimin, dia bukan bagian dari kami. Dia bukan bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wasiat yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Dan apabila kalian berbicara, maka berbicaralah dengan adil, walaupun kepada kerabat terdekat. Maknanya jemaah sekalian, kita harus mengucapkan yang benar, walaupun akhirnya merugikan kerabat kita. Kalau dia salah, kita katakan salah. Kalau dia benar, walaupun dia musuh kita, atau orang yang musuhi kita, atau kita tidak senang kepadanya, tapi dia benar, katakan benar. Bahkan walaupun dia kafir. Ya, di pengadilan syariat misalkan, hakim itu yang terpilih betul-betul adil. Walaupun dia kafir, tapi dia benar, katakan benar. Walaupun dia muslim, namun dia salah, katakan salah. Itulah keadilan yang diajarkan Islam kepada kita jemaah sekalian. Katakan yang benar. Katakan dengan keadilan. Jangan membela orang yang bersalah. Iya. Ada seorang wanita bangsawan mencuri di masa Nabi SAW dari Bani Makhzum. Maka para pembesar kaumnya datang mau melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak dipotong tangannya. Bagaimana cara mereka melobi? Mereka enggak berani langsung kepada Nabi SAW. Mereka cari orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, persis seperti hari ini. Mereka cari orang dekatnya. Datanglah mereka kepada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid adalah kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya adalah mantan budaknya Nabi SAW yang beliau bebaskan. Ayah dan anak ini sangat disayangi oleh Nabi SAW. Usama dan ayahnya. Maka Usama pun tergerak merasa kasihan dengan wanita tersebut. Sehingga dia pun berbicara kepada Nabi SAW. Melobi beliau supaya dikurangi hukumannya, tidak sampai dipotong tangan. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Nabi SAW marah besar. Nabi SAW marah besar. Usama bin Zaid betul-betul ketakutan dan menyesali perbuatannya. Beliau marah besar. Dan beliau bersabda, inilah yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Idza saraka fihimud dhaif aqamu alaihil hadda. Kalau yang mencuri orang lemah, mereka hukum. Wa idza saraka fihimus syarif tarakuhu. Tapi kalau yang mencuri orang mulia, mereka tidak hukum. Iya. Ini kata Nabi SAW, yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Kemudian beliau bersumpah, wa aimullahi law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putriku yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Subhanallah, ini keadilan Islam. Tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu kepada siapapun yang bersalah, dia harus diberikan hukuman. Ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jemaah sekalian, pada wasiat yang ketujuh terkandung pelajaran perintah berbuat adil di dalam perbuatan. Sedangkan wasiat yang kedelapan perintah berbuat adil di dalam ucapan. Jadi dalam wasiat yang ketujuh dan kedelapan ini kita bisa memetik pelajaran umum, yaitu perintah berbuat adil. Dalam wasiat yang ketujuh terkandung pelajaran wasiat berbuat adil dalam perbuatan. Artinya bukan sekedar menakar dan menimbang semua perbuatan kita. Adapun wasiat yang kedelapan terkandung pelajaran perintah berbuat adil di dalam ucapan. Iya, dalam seluruh ucapan kita berucaplah dengan adil, berucaplah dengan benar. Walaupun terhadap kerabat terdekat kita. Kalau dia salah, katakan dia salah. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada satu pelajaran penting. Dalam perintah berbuat adil di dalam perbuatan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya. Namun pada perintah berbuat adil di dalam ucapan tidak ada apa namanya? Firman Allah tersebut. Tidak ada ungkapan kami tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena dalam ucapan kita harus dituntut berucap yang benar. Harus berucap yang benar. Enggak boleh kita beralasan saya sanggupnya ngomong gitu saja. Enggak boleh. Sebab kita bisa mengucapkan yang benar. Kalau kita enggak mengucapkan yang benar, itu karena keengganan dan kelemahan. Bukan karena ketidakmampuan. Kelemahan di sini maknanya kelemahan dari sisi agama. Karena lemah iman. Sehingga dia tidak mengucapkan yang benar. Beda dengan perbuatan. Memang sulit untuk memastikan yang seperti yang saya contohkan tadi, beras 1 liter bisa saja ada kurang 1-2 butir, sulit dipastikan. Beda dengan ucapan. Iya. Itu faedah yang bisa kita petik. Kemudian kita masuk wasiat yang ke-9. Wa bi ahdillahi awfu. Dan dengan perjanjian Allah maka tunaikanlah. Dan dengan perjanjian Allah maka tunaikanlah. Jemaah sekalian, yang dimaksud dengan perjanjian Allah di sini mencakup perjanjian kita dengan Allah dan perjanjian kita dengan hamba-hamba Allah. Perjanjian kita dengan hamba-hamba Allah itu juga disebut perjanjian Allah. Kenapa demikian? Karena Allah yang menyuruh kita untuk menunaikan perjanjian. Maka memenuhi perjanjian dengan manusia berarti memenuhi perjanjian dengan Allah. Dan yang dimaksud dengan perjanjian dengan Allah adalah seluruh ketetapan-ketetapan Allah. Perjanjian dengan Allah adalah seluruh ketetapan-ketetapan Allah yang harus kita amalkan. Apabila itu berupa perintah, maka kita lakukan. Apabila itu berupa larangan, maka kita tinggalkan. Itu yang dimaksud dengan perjanjian Allah. Seluruh perintah-perintah Allah dan seluruh larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Hendaklah kita menunaikannya. Iya. Itu yang dimaksud dengan perjanjian Allah. Jadi, apa yang dimaksud dengan perjanjian Allah? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Inilah wasiat yang ke-9. Perintah untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Iya. Dan perjanjian kita dengan manusia juga tercakup dalam ayat ini. Itu juga disebut perjanjian Allah. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah menyuruh kita untuk memenuhi perjanjian dengan manusia. Dan ini termasuk sifat orang-orang yang beriman yang membedakan dengan orang-orang munafik. Sebagaimana Nabi SAW telah ingatkan kita, ayatul munafiki thalath. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau dia berbicara dusta, kalau dia berjanji dia melanggar janji, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Maka Orang-orang yang beriman, mereka menunaikan perjanjian. Itu sifat orang-orang beriman. Walaupun dengan orang kafir. Walaupun dengan orang kafir. Justru, kepada orang kafir, kita betul-betul harus memperhatikan kalau ada perjanjian dengan mereka. Kenapa? Karena kalau kita melanggar perjanjian, dikhawatirkan itu akan menghalangi mereka masuk Islam. Berarti, kitalah penyebab mereka tidak mau masuk Islam. Ya. Karena kita melanggar perjanjian dengan mereka. Di antaranya itu tadi, perjanjian sebagai warga negara negeri muslim. Disebut kafir dhimmi. Orang yang punya perjanjian itu. Kemudian perjanjian gencatan senjata. Itulah kafir mu'ahad namanya. Perjanjian gencatan senjata. Untuk sementara waktu. Kemudian perjanjian keamanan. Memberi jaminan keamanan terhadap orang kafir. Maka itu semua perjanjian yang tidak boleh dikhianati. Iya. Kalau kepada orang kafir kita enggak boleh berkhianat, apalagi kepada orang muslim. Apalagi kepada orang muslim, lebih tidak patut lagi untuk kita berkhianat. Iya. Inilah jemaah sekalian, wasiat yang ke-9. Wasiat yang ke-9 ini terdapat di dalam ayat yang kedua. Jadi kita sedang membahas Surat Al-An'am ayat 151, 152, dan 153. Inilah akhir ayat kedua, yaitu Al-An'am 152. Dan akhir ayat ini ditutup dengan firman Allah, Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Demikianlah yang diwasiatkan kepada kalian, semoga kalian dapat memetik pelajaran. Semoga kalian dapat memetik pelajaran. Iya. Yeah. Kita masuk wasiat yang terakhir, wasiat yang ke-10. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi." Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan itu. Dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Inilah jemaah sekalian, wasiat yang ke-10, wasiat yang terakhir terdapat di dalam ayat ketiga, ayat yang terakhir. Apa makna wasiat ini? Wasiat ini adalah perintah mengikuti satu jalan yang lurus. Dan bahwasannya jalan lurus itu hanya satu, tidak berbilang. Tidak ada dua jalan lurus. Hanya ada satu. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus di sini adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Maka jemaah sekalian, wasiat yang ke-10 adalah perintah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisul iftiraq. Hadis tentang perpecahan umat. Hadis tentang perpecahan umat. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluha fin nari ila wahidah. Ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka jelaslah jemaah sekalian. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus, jalan yang akan mengantarkan kita ke surga adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Oleh karena itu, Al-Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Dan beliau pernah mengatakan, aku belajar Al-Quran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah ayat per ayat. Aku baca satu ayat, lalu aku tanyakan kepada Ibnu Abbas apa tafsirnya. Begitu terus sampai 6666 ayat. Itu jemaah sekalian, beliau belajar Al-Quran. Itu namanya penuntut ilmu, subhanallah. Jadi beliau adalah imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, Imam Mujahid bin Jabar Al-Makki radhiyallahu anhu. Maka beliau menjelaskan maksud firman Allah, wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah, yang akan membuat kalian tersesat dari jalan Allah, yang akan membuat kalian menjauh dari jalan Allah. Maka kata beliau, yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain tersebut adalah al-bid'u wa syubhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Maka jemaah sekalian, wasiat yang ke-10 di sini maknanya adalah perintah mengikuti sunnah dan larangan melakukan bid'ah, serta larangan mengikuti syubhat. Apa itu bid'ah? Semua perbuatan-perbuatan baru di dalam agama, akidah-akidah yang baru dalam agama, yang tidak berdasar petunjuk Nabi Muhammad SAW. Apa itu syubhat? Ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, tapi kelihatan benar. Hati-hati, itu namanya syubhat. Perkara yang samar, seakan-akan benar, padahal tidak berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Maka wasiat yang ke-10 ini maknanya perintah mengikuti sunnah dan larangan mengikuti bid'ah dan syubhat. Ini jemaah sekalian, perintah Allah dalam Al-Quran, wasiat yang ke-10, wasiat untuk senantiasa meneladani sunnah Nabi SAW. Dan perintah di dalam Al-Quran untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, begitu pula para sahabatnya, sungguh sangat banyak. Bahkan Allah telah tetapkan, inilah jalan untuk menggapai keridhaan Allah, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladhina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah meridhoi mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Subhanallah, jemaah sekalian, ayat ini jelas. Allah kabarkan kepada kita dua golongan yang Allah ridhoi. Dua golongan yang Allah ridhoi. Kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, kita harus masuk dalam salah satu dari dua golongan ini. Golongan yang pertama enggak mungkin lagi kita masuk ke situ, yaitu golongan al-muhajirin wal-ansar, sahabat-sahabat muhajirin dan sahabat-sahabat ansar. Tapi golongan yang kedua mungkin, wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan, yaitu golongan yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kita mungkin masuk dalam golongan yang kedua ini. Maka Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita jalan menggapai ridho Allah, harus mengikuti generasi terbaik ini. Dan itulah yang diistilahkan para ulama dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, di dalam memahami Al-Quran dan sunnah, kita harus mengikuti pemahaman ini. Siapa yang menyimpang dari pemahaman ini, maka dia tersesat. Apalagi enggak ada dalilnya sama sekali. Seorang yang berdalil saja, punya ayat, punya hadis, kalau dia pahami sendiri, berbeda dengan pemahaman Nabi dan para sahabat, maka dia tersesat. Berarti dia tidak mengikuti jalan yang lurus. Iya. Inilah jemaah sekalian perintah yang ke-10. Wasiat yang ke-10. Perintah mengikuti jalan Nabi SAW dan para sahabat, dan peringatan dari bahaya bid'ah dan syubhat. Diingatkan kita, jangan kita mengikuti yang bid'ah dan yang syubhat. Dalam ayat ini juga terkandung pelajaran yang sangat penting. Satu pelajaran penting bagi kita, yang seharusnya menjadi renungan bagi kita semuanya. Karena kenyataan yang Allah kabarkan dalam ayat ini, oleh setan digambarkan kepada kaum muslimin malah terbalik, tidak sesuai kenyataan yang Allah kabarkan dalam ayat ini. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita bahwa bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat atau tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sebab perpecahan umat. Subhanallah, ayatnya jelas sekali jemaah sekalian. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Perhatikan, Allah menggunakan kalimat atau kata mufrad, sirati, jalanku. Satu jalan, enggak berbilang. Tidak lain dan tidak bukan, itulah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sebagaimana dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian setelah itu, wala tattabi'us subula. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Yaitu selain jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yaitu perbuatan mengada-ada dalam agama dan syubhat. Lalu Allah menjelaskan apa akibatnya. Kalau kalian mengikuti selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatafarraqu bikum an sabili. Itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Ini sebab perpecahan umat. Munculnya golongan-golongan yang berbuat bid'ah dalam agama. Tapi subhanallah hari ini, ketika kita mengatakan itu perbuatan bid'ah, tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu harus tinggalkan. Apa kata mereka? Kamu jangan memecah belah umat ya. Dibalik. Dan itu jemaah sekalian jangan heran. Itu tipuan setan seperti itu. Yang baik dinampakkan jadi buruk. Ya. Kalau dia kelihatan buruk, sedikit yang melakukannya. Ya, bunga bank sudah jelas-jelas haram. Riba disebut bunga. Ya kan? Bunga kan bagus, harum, indah. Padahal riba. Ya, coba di bank itu ganti namanya bukan bunga tapi riba. Ya. Mana ada yang berani? Orang pada takut. Ya. Racun disebut selera pemberani coba. Ya. Mudah-mudahan enggak ada yang tersinggung. Ya. Insyaallah enggak ada lagi yang merokok ya. Ya. Itu racun tapi disebut selera pemberani. Khamar disebut angkir bir. Ya, dan seterusnya. Ini tipuan setan memang seperti itu dari dulu. Maka subhanallah, orang yang mau menyatukan umat, mau menyatukan umat, malah dituduh sebaliknya, sebagai pemecah belah umat. Tidak menghargai, katanya tidak menghargai amalan muslim yang lain. Subhanallah. Ini bahasa-bahasa yang kedengarannya bagus, tapi hakikatnya adalah tipuan. Apa yang mau dihargai kalau bertentangan dengan syariat? Yang patut dihargai adalah yang sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Yang bertentangan dengan syariat Allah adalah jalan yang sesat. Makanya Nabi SAW jelas mengatakan, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Nabi SAW itu orang yang paling fasih dalam bahasa Arab. Tapi ada orang yang merasa sok lebih pintar daripada Nabi SAW di dalam berbahasa Arab. Mereka masih memprotes saja. Sudah jelas Nabi SAW mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Tapi subhanallah ada orang-orang yang ketika mendengar kalimat ini, dia marah. Dia alergi. Kenapa marah? Karena amalannya dibid'ahkan. Jadi marah karena bid'ah. Sementara sunnah ditinggalkan, bahkan sunnah dilecehkan, dia gak marah. Biasa-biasa saja. Tapi ketika bid'ahnya diusik, dia malah marah. Apa kalau bukan tipuan setan, jemaah sekalian? Iya. Maka Allah kabarkan kepada kita, inilah yang membuat kita terpecah belah. Karena mengikuti selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Oleh karena itu, golongan-golongan sesat itu disebut ahlul bid'ah. Disebut ahlul bid'ah. Karena mereka mengada-ada dalam agama, tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasannya persatuan yang hakiki, persatuan yang diinginkan Allah, bukan asal ngumpul saja. Bukan asal kita buat kegiatan bareng. Bukan asal kita gak saling cakar-cakaran. Bukan sekedar itu. Tapi persatuan yang Allah inginkan adalah bersatu di atas sunnah. Bersatu di atas akidah yang benar. Bersatu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Persatuan seperti ini yang Allah inginkan. Perhatikan dalam ayat yang lain Allah mengatakan waqtasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Allah perintahkan kita bersatu tapi dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Bukan sembarang persatuan, tapi persatuan dengan tali Allah. Apa tali Allah? Al-Quran. Dan mencakup di situ as-sunnah, yang sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Itu yang dimaksud dengan tali Allah. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa inkunta wahdak. Al-jama'ah, berjama'ah atau bersatu, adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Ini jemaah sekalian yang harus kita pahami arti persatuan dalam syariat. Jadi bukan sekedar kita ngumpul, kita berjalan bersama, punya kegiatan bersama, kita tidak saling menyerang antara satu dengan yang lainnya. Bukan sekedar itu, tapi bersatu di atas kebenaran. Ini seandainya ada orang di satu kampung, dia sendiri mengikuti sunnah, seisi kampung itu memusuhi dia karena mengikuti sunnah, maka dia yang disebut orang yang bersatu, semua mereka disebut orang yang berpecah belah. Jadi inilah hakikat persatuan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita inilah jalan kita mendapatkan ketakwaan. Sebagaimana di akhir ayat ini, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Maka kita tidak mungkin menjadi orang yang bertakwa tanpa mengikuti metode beragama ahlu sunnah wal jamaah, tanpa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan tanpa menjauhi bid'ah-bid'ah dan syubhat, kita tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Maka inilah kunci untuk meraih ketakwaan. Alhamdulillah, inilah jemaah sekalian 10 wasiat Allah Azza wa Jalla. Sebagai penutup, kita bacakan sebuah athar tentang pentingnya 10 wasiat ini. Disebutkan oleh penulis, penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid, Al-Imamul Allamah, Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata tentang ayat ini, Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya stempel beliau, jadi wasiat resmi ada stempel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia baca ayat ini. Mulai dari surat Al-An'am ayat 151, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, ila qawlihi ta'ala, sampai pada ayat 153. Jadi tiga ayat, 151, 152, 153 surat Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqimam fattabi'uhu, dan seterusnya sampai akhir ayat. Inilah tiga ayat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya stempel beliau. Tetapi jemaah sekalian, maksud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bukan benar-benar ada kertas yang tertera stempel beliau. Tapi maksud beliau seakan-akan seperti itu. Seakan-akan seperti itu. Kenapa beliau mengatakan ini? Karena ada sebagian sahabat yang berselisih. Sebagian mengatakan Nabi SAW meninggalkan wasiat, atau sebagian menyayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempat meninggalkan wasiat sebelum wafat. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalian enggak usah khawatir, kalian enggak usah bersedih. Karena kalau kamu mau mencari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca saja ayat ini. Sama itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, athar ini menunjukkan kepada kita kedalaman pemahaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau salah seorang ulama besar dari generasi sahabat. Iya. Dan bahkan di dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak beliau dengan sanad yang sahih sebagaimana kata Al-Hakim, dan disahihkan juga oleh Az-Zahabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat. Membaiat para sahabat dengan tiga ayat ini. Artinya mereka dibaiat untuk mengamalkan 10 wasiat ini. Dan terakhir, satu hadis lagi disebutkan dalam riwayat Ahmad, juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tentang ayat yang ketiga. Nabi SAW ketika menjelaskan ayat ini, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Nabi SAW membuat sebuah garis lurus. Beliau tuliskan di tanah satu garis lurus. Satu garis lurus. Summa khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan. Kemudian di samping kiri dan kanan beliau buat garis-garis yang lain di samping kiri dan kanannya. Summa qol, lalu beliau bersabda, hadza sabilullah, satu garis lurus ini adalah jalan Allah. Wa hadhihi subul, kemudian yang di samping-sampingnya itu kiri dan kanan ada banyak, itu adalah as-subul, jalan-jalan yang lain selain jalan Allah. Lalu beliau mengingatkan kita, ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Dalam setiap jalan-jalan yang lain itu ada setan yang mengajak kepadanya. Maka hati-hatilah. Lalu beliau membaca ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Bahwasanya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, tiga riwayat dari para sahabat yang berhubungan dengan ayat ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada tanya jawab, saya persilahkan. Salam. Oh ya. Karena harga-harga naik, kita jual makanan. Mengurangi porsi, apa itu termasuk mengurangi takaran? Karena harga naik, tidak mungkin kita naikkan harga juga. Iya. Mengurangi porsi makanan karena harga-harga naik. Apakah itu termasuk mengurangi takaran? Jawabannya tidak, kalau disepakati oleh pembeli dan penjual. Jadi pembelinya harus tahu porsinya dikurangi. Ya. Harus disepakati, jangan sampai dia menganggap masih seperti dulu ternyata kurang. Ya. Tidak masalah insyaallah. Yang penting disepakati. Harganya sudah berubah, maka porsinya dikurangi. Ya. Sama saja, mau dinaikkan harganya atau porsinya dikurangi, hakikatnya sama saja. Tapi yang jelas harus ada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Ya. Jangan sampai seakan-akan penjual masih menjual dengan harga lama, tanpa dia beritahu kepada pembeli dia sudah mengurangi porsinya. Maka di situ mengandung penipuan. Di situ mengandung penipuan kepada pembeli. Iya, wallahu alam. Tolong jelaskan mengenai akhir sanad dan awal sanad. Ini mau belajar ilmu hadis nih. Ya, awal sanad yang pertama meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan akhirnya yang sampai kepada kita. Wallahu a'lam. Apakah nabi yang diajak bicara oleh Allah atau Allah berbicara kepadanya secara langsung? Hanya Nabi Musa alaihissalam. Dalil-dalil menunjukkan seperti itu. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Allah ketika Mi'raj. Ketika Mi'raj, bukan di dunia ini. Wallahu alam. Kitab syarah siapa yang Ustaz gunakan? Ini ringkasan gabungan dari beberapa syarah. Ringkasan gabungan dari beberapa syarah. Mungkin yang paling banyak saya ambil dari Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Begitu pula dari Fathul Majid, dan begitu pula dari Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Ya. Mohon disebutkan nomor ayat dalil larangan menasihati harta anak yatim. Mohon maaf saya enggak ingat nomor ayatnya. Tentang hadis barang siapa menipu kami maka bukan golongan kami. Maksudnya apakah dia bukan termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah maksudnya perbuatan dosa besar? Maksudnya perbuatan dosa besar. Bukan dia menjadi kafir. Bukan dia menjadi kafir. Iya, tapi dosa besar. Apa makna salaf yang paling benar? Sebagian orang melontarkan syubhat. Bukankah Wasil bin Atha, Jahm bin Sufwan, dan Dzul Khuwaisurah juga termasuk salaf? Betul, mereka termasuk salaf. Tapi bukan salaf orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi salafnya Ahlul Bid'ah. Iya, salaf itu artinya Umat terdahulu. Salaf secara bahasa ma madha wa taqaddam, yang telah berlalu dan mendahului. Yang telah berlalu dan mendahului. Iya. Itu artinya salaf secara bahasa. Adapun secara istilah adalah sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'un. Sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Iya. Mereka yang disebut dengan salaf. Tetapi yang soleh, makanya disebut as-salafus soleh. Dan semua sahabat soleh. Adapun dari generasi tabi'in ada yang sesat. Dari generasi tabi'in, dia muslim tapi sesat. Dari generasi tabi'ut tabi'in juga ada, tapi semua sahabat tidak ada yang sesat. Semuanya soleh. Iya. Tetapi ungkapan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu ungkapannya bermakna semuanya soleh. Semuanya soleh. Iya. Sehingga orang-orang yang sesat itu enggak pantas. Yang enggak pantas mereka disebut tabi'in, enggak pantas disebut tabi'ut tabi'in. Cuman mereka hidup di generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Lalu bagaimana dengan Dzul Khuwaisirah? Hidup di masa sahabat, dia munafik. Dzul Khuwaisirah bukan sahabat Nabi SAW, tapi dia orang munafik. Ya. Jadi, yang bukan orang soleh, bukan ahlu sunnah wal jamaah, dia gak pantas disebut sahabat, tapi dia orang munafik. Ya, seperti Dzul Khuwaisirah, kalau dia di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in, juga tidak pantas disebut tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Oleh karena itu, yang disebut dengan salaf itu bukan zaman, bukan waktu, tapi generasi yang soleh yang hidup di waktu itu. Ya, bukan semua orang yang hidup di waktu itu. Bukan semua orang yang hidup di waktu itu. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul juga hidup di waktu itu. Di waktu sahabat, tapi dia munafik. Jadi, bukan zaman. Dan memang ada buku khusus yang berbicara tentang itu, syubhat, bahwa yang dimaksud dengan salaf itu katanya adalah zaman, bukan sebuah manhaj. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah memiliki buku bantahan terhadap buku tersebut. Ya, beliau memiliki buku bantahan terhadap buku tersebut. Buku tersebut ditulis oleh Muhammad Ramadan Al-Buti. Ya, Dia menulis buku yang berbicara bahwasanya salaf itu bukan manhaj tapi zaman saja. Maka buku ini telah dibantah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Dalil-dalil yang sangat jelas, perintah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti generasi salaf. Maksudnya manhaj mereka, manhaj sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bukan mengikuti setiap orang yang hidup di masa itu. Iya. Bolehkah menerima zakat dari lembaga ribawi, lembaga zakat dari bank? Kalau mereka hanya sekedar lembaga yang dititipkan zakat kaum muslimin, tidak masalah. Tidak masalah diterima. Iya. Dan bank enggak ada zakatnya. Bank tidak ada zakatnya. Kalau dia buat lembaga untuk dititipkan kepadanya harta kaum muslimin, lalu kita menerima zakatnya, tidak apa-apa. Tapi kalau kita dipanggil foto, lalu ada logo banknya, itu namanya kita mendukung iklan. Ya, mendukung iklan bank tersebut. Kalau sekedar menerima zakatnya, dan kita berhak menerima, kita orang miskin, lalu ada orang menitipkan zakatnya di bank itu, tidak masalah, kita terima. Iya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Masih ada sedikit waktu. Silakan, Pak. Akhir-akhir ini ada ungkapan diungkapkan oleh mereka yang bukan mengungkapkan istilah-istilah. Ungkapan Islam Nusantara. Bagaimana pandangan Ustaz tentang ungkapan ini? Baik. Yang pertama, kalau kita berbicara ungkapan terlebih dahulu, ungkapan Islam Nusantara, ini ungkapan yang mengandung pengkaburan makna Islam. Mengandung pengkaburan makna Islam dan mengandung fanatisme daerah atau kesukuan atau kebangsaan. Iya. Sebab dalam syariat Islam itu satu. Islam itu satu. Ungkapan Islam Nusantara, kalau kita lihat dari segi ungkapannya saja, sangat berpotensi memecah belah umat Islam. Terlebih lagi, orang-orang yang, sebagian orang yang mengklaim sebagai Islam Nusantara ini, juga, maaf, kurang ajar terhadap ras lain, yaitu terhadap orang Arab. Mereka bilang aksi-aksi kekerasan itu Islam Arab. Iya kan? Yang suka melakukan aksi teror adalah Islam Arab. Ini kan rasisme namanya. Ini masuk SARA yang terlarang, baik terlarang dalam agama mencela satu bangsa padahal hanya perbuatan oknumnya. Dan terlarang juga dalam undang-undang negara. Ya. Terlarang. Ada kecenderungan merendahkan Arab. Jadi yang sifatnya kekerasan mereka sebut Islam Arab. Oleh karena itu, dari segi ungkapan saja sudah tidak tepat. Berpotensi untuk mendiskreditkan bangsa lain. Mendiskreditkan bangsa lain dan fanatisme terhadap bangsanya. Serta memecah belah umat Islam, mengkotak-kotak umat Islam. Islam Arab, Islam Nusantara. Ya. Ini kalau kita lihat dari segi ungkapannya saya sudah enggak tepat. Itu potensi-potensi kejelekan yang muncul. Lebih banyak, mudaratnya lebih banyak daripada kebaikannya. Kemudian sekarang kita lihat dari segi hakikatnya. Itu dari sisi ungkapannya. Sekarang dari sisi hakikatnya. Hakikatnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apabila yang mereka maksudkan dengan Islam Nusantara itu adalah menjaga budaya-budaya baik yang diwariskan nenek moyang kita di Nusantara ini. dan tidak bertentangan dengan Islam, maka itu bagus. Itu boleh. Itu boleh. Bahkan dianjurkan dalam Islam. Sampai-sampai ada kaidah al-adah muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Walaupun ini enggak mutlak. Ini enggak mutlak. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat terpenting adalah adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Itu syarat terpentingnya. Jadi, kalau hal seperti ini yang mereka maksudkan, bagus. Karena memang kenyataannya, ada bangsa-bangsa yang Allah ciptakan secara tabiat lebih baik daripada bangsa lain. Itu fakta. Termasuk kita bersyukur. Orang-orang Nusantara, orang-orang Indonesia pada umumnya, atau Malaysia dan Brunei, itu Allah ciptakan sebagai orang-orang yang punya tabiat baik, ramah kepada orang. Iya kan? Ya, enggak suka ribut, ya. Makanya di Arab itu jamaah haji dari Indonesia paling disenangi. Ya. Para pekerja dari Indonesia paling disenangi karena enggak suka bertengkar dan apa namanya? Penurut dan seterusnya. Iya. Jadi baik, bersifat ramah, suka salam, menegur sapa, itu budaya-budaya yang baik. Iya. Ada sebagian bangsa yang memang tabiatnya keras. Bagi mereka itu hal yang biasa. Bagi mereka itu hal yang biasa. Bahkan di negeri kita saja, di daerah-daerah tertentu, agak keras juga ucapannya. Kenapa? Karena memang itu hal yang biasa bagi mereka. Ya, biasanya mungkin orang yang tinggal di pesisir pantai. Ya kan? Biasa suaranya agak keras. Karena dia melawan angin kencang, ombak kencang, gak kedengaran kalau dia pelan-pelan ngomongnya. Ya, begitu dia datang ke Pulau Jawa, orang dengar, wah dia lagi marah-marah. Padahal biasa saja. Ya. Padahal dia lagi ngomong biasa saja. Ya. Jadi itu hal yang biasa. Sehingga kalau kita lihat ada kebaikan yang perlu kita lestarikan dan tidak bertentangan dengan syariat. Ini poin pentingnya. Tidak bertentangan dengan syariat. Budaya-budaya baik yang tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak masalah kalau itu yang dimaksud Islam Nusantara. Iya. Ini yang pertama, kemungkinan makna yang pertama, kemungkinan makna yang kedua. Dan sangat disayangkan inilah yang paling banyak yang mereka maksudkan dengan Islam Nusantara. Apa itu? Yaitu syariat Islam, ajaran-ajaran Islam bagi mereka harus dicocokkan dulu dengan budaya Nusantara. Nauzubillah, ini kekufuran jemaah sekalian. Jadi seakan-akan budaya Nusantara itu lebih tinggi daripada syariat. Lebih tinggi daripada petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Lebih baik daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Sehingga sunnah Nabi, ajaran Allah harus disesuaikan dengan budaya. Kalau sesuai dengan budaya kita terima. Kalau enggak sesuai dengan budaya atau sekedar terlihat asing, terlihat aneh, enggak sesuai dengan budaya, maka mereka bilang itu Islam Arab. Mereka bilang itu Islam Arab, bukan Islam Nusantara. Jadi tidak pas, tidak cocok diamalkan di Nusantara. Bukan hanya itu, di antara mereka sampai mengatakan Al-Quran itu hanya buku sastra. Enggak ada bedanya dengan budaya Nusantara. Karena kita orang Nusantara, maka kita amalkan budaya Nusantara. Bukan budaya Arab. Jadi intinya, mereka ingin menolak syariat Islam, tapi mereka penakut, pengecut. Enggak berani mengatakan syariat Islam sudah enggak cocok atau tidak cocok diamalkan di negeri kita. Tapi mereka katakan, Islam Arab itu namanya. Sedangkan kami Islam Nusantara. Intinya menolak syariat Islam. Cuman mereka menipu manusia dengan mengatakan budaya-budaya Islam, syariat Islam, sunnah-sunnah Nabi SAW sebagai Islam Arab. Yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Dan yang paling parah lagi adalah kesyirikan dan kekufuran. Warisan sebagian orang-orang di Nusantara. Itu mereka pertahankan dan mereka klaim itu sebagai Islam Nusantara. Ini yang paling berbahaya. Ini yang paling berbahaya. Iya. Ajaran-ajaran yang mengandung kekufuran, kesyirikan, dan masih membudaya di masyarakat. Pertama mereka sebut itu kearifan lokal. Lalu sekarang meningkat menjadi Islam Nusantara. Caranya gampang. Ya, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang kiainya. Ya. Ritual, ritual kekufuran dan kesyirikan, yaitu penyembahan kepada Dewi Sri. Pemujaan kepada Dewi Sri. Ya. Yang orang-orang musyrik, orang munafik di zaman Nabi SAW sekalipun, enggak ada keyakinan kepada Dewi Sri atau dewa apapun yang menurunkan hujan atau menumbuhkan tanaman bagi mereka. Orang-orang musyrik dan orang munafik meyakini Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Ya, di antaranya di surat Al-Baqarah ayat ke-22. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah yang menurunkan hujan kepada kalian dari langit. Allah menurunkan hujan kepada kalian dari langit, lalu menumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian mempersekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, padahal kalian sudah tahu. Sudah tahu artinya apa? Sudah tahu Allah yang turunkan hujan dan Allah yang menumbuhkan tanaman. Itu keyakinan musyrik jahiliyah dan munafik. Tapi ada orang-orang yang mengaku muslim hari ini masih mewariskan budaya kekufuran Nusantara, percaya kepada Dewi Sri yang menumbuhkan tanaman mereka. Lalu ada kiai Islam Nusantara mengatakan itu gampang saja dijadikan Islam Nusantara, tinggal ditambah solawatan. Jadi ritual pemujaan kepada Dewi Sri tinggal ditambah solawatan, jadilah Islam Nusantara. Subhanallah. Ini hakikat Islam Nusantara, membenarkan kekufuran lalu dicampur dengan Islam. Iya, jemaah sekalian, kemarin saya berbicara tentang Islam Nusantara di Masjid Alumni IPB di Bogor kurang lebih 2 jam. Ya, dan ada rekamannya. Jadi enggak mungkin saya ngomong lagi tentang itu malam ini. 2 jam baru selesai. Itu pun baru separuh saya rasa. Belum separuh juga membahas tentang mereka. Belum membahas tentang pokok-pokok pemikiran mereka. Belum bahas tentang syubhat-syubhatnya. Kadang mereka berdalil soalnya dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Namun itu garis besarnya. Yang mereka maksudkan dengan Islam Nusantara adalah membenarkan ajaran-ajaran yang salah, tidak mau disalahkan oleh Islam. Alasannya itu budaya bangsa. Itu budaya bangsa. Dan kemudian akan berkembang. Semua agama tidak salah. Semua aliran sesat tidak salah. Iya, itu tujuannya. Itu tujuannya, enggak mau disalahkan oleh Islam. Yang menyalahkan mereka, mereka sebut sebagai Islam Arab, padahal itu adalah syariat Allah Azza wa Jalla. Iya. Itu hakikatnya jemaah sekalian. Wallahu alam, mungkin ini saja yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.